mirror. Mobil gua import dulu color, punya gua kendor. Gucci Dior sekarang jadi color. Lagu gua nomor satu di Billboard. Buff Lighter, mobil gua import dulu color, punya gua kendor. Gucci Dior sekarang jadi color. Lagu gua nomor satu di Billboard. Yo, kenalin nama gua Jetpam. Mobil Lamborghini gua punya enam. Sering bersenang-senang bareng Mistikola. Diamond on Maris punya banyak macam. Bosan menjomblo, pengen punya Xiaomi. Ya nanti beli sebelah, bisa pakai Lamborghini. Gak usah perfect-perfect, yang penting bisa genjol. Tapi utamain kayak bininya si Travis Scott. Banyak yang iri sama circle gua, karena circle gua paling tinggi kasta. Nongkrong bareng jamet, kalau mabok receh. Bukan minum lin, tapi makan lilin. Ke toko Gucci, ada barang baru. Gua langsung beli, flexing-flexing brand new. Mbak-mbak kasirnya bilang,